saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kali ini kita akan bahas kandungan pokok dari surat Al-Fatihah yang tidak didapati dari surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Dan kami ambil kandungan ini dari ringkasan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kandungan istimewa surat Al-Fatihah yang tidak ditemukan dalam surat lainnya dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fatihah ini mengandung tiga macam tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengesaan dalam perbuatan Allah. Ini diambil dari ayat Rabbil Alamin, yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb satu-satunya yang mengatur jagat raya ini. Kedua, Tauhid Uluhiyah, yakni pengesaan ibadah hanya untuk Allah. Ini diambil dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti kita hanya beribadah dan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yakni pengesaan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna tanpa melakukan ta'til, yaitu menolak sifat Allah, dan tanpa tamsil, yaitu menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa tashbih, yaitu menyerupakan dengan sifat makhluk. Ini kesemuanya telah ditunjukkan dengan lafaz Alhamdulillah. Lalu, kandungan yang kedua dari surat Al-Fatihah. Surat ini menetapkan adanya kenabian. Hal ini ditunjukkan pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya Rasul yang diutus. Lalu kandungan yang ketiga, adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan, seperti yang tertera dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Balasan tersebut tentu berlaku adil. Makna ad-din adalah memberikan balasan dengan adil. Kemudian kandungan yang keempat, surat Al-Fatihah ini menetapkan adanya takdir, dan seorang hamba itu adalah pelaku sebenarnya. Hal ini tidak seperti yang diyakini oleh Qadariyah, mereka yang menolak takdir, dan juga tidak seperti yang diyakini oleh Jabariyah, yang menyatakan bahwa manusia itu dipaksa oleh takdir. Kemudian kandungan yang kelima, surat ini membantah seluruh ahli bid'ah yang sesat, yakni pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Setiap ahli bid'ah menyelisihi ini. Kemudian kandungan yang keenam, surat ini mengajarkan untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah dan meminta tolong hanya kepada Allah sebagaimana tertera dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian kandungan ringkas dari Tafsir As-Sa'di. Wallahu a'lam, sumber rumaisa.com. Nasihatku untukmu.